Bien aku tahu kelangan nganti saiki isih kelingan kowe sing tak anti-anti peprayan tekaning pati sepuling-ling janji. Opo pancen wis nasib.